بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قنوتين عزكم الله. Kita masih pada pembahasan Qishatul Ifk. Inti daripada penyebutan kisah ini adalah pentingnya husnudzon, ya, memasyarakatkan, melestarikan, membudayakan perangai husnudzon di tengah-tengah kita Ahlussunnah secara khusus dan muslimin secara umum. Pada Qishatul Ifk Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran-pelajaran adab kepada kaum muslimin, dan disebutkan tadi poin yang pertama yang disebutkan di An-Nur ayat yang ke-12. Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Adab yang berikutnya, Allah Azza wa Jal menyebutkan setelah itu khusus berkaitan dengan adanya tuduhan-tuduhan zina, selingkuh dan semisalnya. Allah mengatakan setelah itu, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Kenapa mereka tidak mendatangkan atas tuduhan tadi dengan 4 orang saksi? Maka bila mereka tidak bisa mendatangkan saksi-saksinya, maka merekalah orang yang dusta di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang berikutnya. Artinya, yang pertama husnudzon, kita saja tidak pantas, tidak layak berbuat seperti itu, apalagi si fulan yang kita kenal dengan kebaikannya. Yang kedua, harus ada bukti yang valid. Mana buktinya, mana dalilnya, bayinahnya, yang mengatakan dia begini, dia begitu. Bukti harus valid. Minta buktinya. Itu husnudzon dulu. Husnudzon baru cross-check berita. Sehingga cross-check beritanya kepala dingin. Diliputi dengan husnudzon bukan su'udzon. Kalau tidak ada bukti, dusta. Kalau ternyata ada sedikit bukti, adab yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di An-Nur ayat yang ke-16. Walaula idz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Kenapa kalian ini? Ketika kalian mendengarkan berita-berita semacam itu, kenapa kamu tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak pantas bagi kita mengucapkan yang semacam ini. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Subhanallah, ini merupakan kedustaan yang sangat nyata. Yani disimpan, jangan dibicarakan. Ketika ada sedikit bukti-bukti kok mengarah-mengarah ke arah sana begitu, kok kayak-kayaknya ada benernya juga, diam. Tidak pantas bagi seorang muslim membicarakan muslim yang lain yang dikenal akan kebaikan-kebaikannya, diam. Apalagi berkaitan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya jangan langsung kamu sebarkan. Jangan langsung kamu edarkan. Jangan langsung dibikin gosip. Diam, enggak pantas yang bicara kayak gini nih. Akhi ikhwan kita Al-Fadil, kita kenal kebaikan-kebaikan dia, keutamaan-keutamaan dia, kemuliaan dia, sunnah dia, salafiyah dia, ilmunya. Tidak pantas. Diam. Kemudian Allah Azza wa Jalla setelah itu mengancam orang-orang yang suka menyebarkan keaiban-keaiban, kejelekan-kejelekan yang menimpa kaum muslimin. Di ayat yang ke-19, innal ladzina yuhibbuna anta syi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan perkara-perkara yang keji pada orang-orang beriman, maka mereka adalah orang yang mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat nanti. Allah Maha tahu, kamu enggak mengetahui. Dikecam, jangan kamu sebarkan. Simpan, rahasiakan. Apalagi itu khabar-khabar dusta, tidak benar, tidak valid. Jangan kamu sebarkan. Justru ketika ada orang yang suka menyebarluaskan kesalahan, keaiban seseorang yang belum jelas kevalidannya, itu sifatnya orang-orang munafik. Diancam dengan keras dalam ayat ini, azab yang pedih di dunia dan di akhirat nanti. Ini adab. Husnul dzan dulu. Terus dikunci mulutnya. Jangan dibicarakan, tidak pantas. Apalagi disebarluaskan. Baru setelah itu diteruskan cross checknya. Antar intern saja. Sehingga tidak memunculkan kehebohan-kehebohan fitnah yang meluas di kalangan para ikhwah dan kaum muslimin. Ketika betul-betul terjadi memang si fulan berbuat demikian, maka langkah berikutnya ikhwan fillah azakumullah ialah, ini merupakan upaya untuk menjaga kalimat ucapul kalimat, menjaga melestarikannya. Kaum muslimin ahlu sunnah memiliki konsep islah, upaya untuk perbaikan, upaya untuk saling menasihati, upaya untuk saling tawasibil hak, tawasibil sabr. Tutupi, rahasiakan, nasihati. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, sahih secara mauquf, ada yang meriwayatkan secara marfu'. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, al-mu'minu mir'atu akhih idza wajada fihi aiban aslaha. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya, ketika mendapati padanya ada keaiban dia perbaiki. Aslaha itu setelah ada kepastian dia salah, ini ada perkara aib pada dia, kekurangan pada dia, kesalahan pada dia, kemungkaran pada dia. Husnul dzan dulu, jangan dibicarakan, stop, rahasiakan, perbaiki. Aslaha, mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ketika mendapati saudara dia ada keaiban, kekurangan, kelemahan, kesalahan, dia akan perbaiki kekurangan tadi. Adinu nasihah, agama adalah nasihat. Di antara semua kaum muslimin. Jarir ibn Abdul Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa itai zakah wan nushi likulli muslim. Aku pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslimin. Menasihati ya kan. Ini konsep yang tidak bisa dihilangkan di tengah-tengah ahlu sunnah, dalam persatuan mereka, dalam ukhuwah mereka, dalam muamalah mereka, harus ditegakkan prinsip menasihati. Itu agama, pokok agama yang sangat penting, satu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ditegakkan ya. tapi dengan cara yang terbaik. Nasihati. Ketika kesalahan tadi barakallahu fikum, kesalahan yang skala kecil terbatas atau tidak ada orang yang tahu, maka cara menasihatinya dengan diam-diam. Dengan diam-diam. Orang yang ngasih kabar tadi suruh diam. Jaga baik-baik ini rahasia. Valid, kita upayakan nasihat. Dinasihati, datangi dia. Munasahah fima bainaka wa bainah, dengan cara yang baik. Cara menasihatinya pun juga ada kode etiknya di kalangan para ulama. Tidak sembarangan, ikhwan. Perhatikan bagaimana keadaan dia, sikonya tepat ataukah tidak, faktor psikologisnya bagaimana, situasinya bagaimana. Itu diperhatikan sebagai upaya supaya nasihatnya masuk, diterima. Ketika menasihati, itu sangat dianjurkan untuk menggunakan bahasa orang ketiga. Tidak langsung, ente begini, ente begitu. Menyakiti hati dia. Ada adab yang diperhatikan para ulama itu. Dan yang paling penting, dirahasiakan. Itu yang membedakan antara orang yang saleh, nasih, dengan yang fasik, fajir. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, Mis'ar ibn Kidam rahimahullah, dan ulama yang lainnya. Mereka semuanya mengatakan al-mu'minu yasturu wa yansah wal fajiru yahtiku wa yafdah. Seorang yang mukmin menutupi rahasia, menutupi kesalahan, menasihati antara mereka berdua. Yang fajir, dia membongkar keaiban saudaranya, jatuhkan kehormatan dia. Ada kode etik. Ini semua dalam rangka untuk menyatukan kalimat di atas kebenaran. Bukan berarti kita mendiamkan kemungkaran. Lah, mungkar diingkari, kesalahan diluruskan, diperbaiki. Tapi ada cara-caranya. Husnulon dulu, ini dulu, itu dulu. Ingat, ini semua di kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin. Kita tidak lagi membahas antara Ahlus Sunnah dengan orang yang menyimpang. Baina Ahlus Sunnah. Sehingga terjaga. Upaya-upaya untuk menjaga kalimat yang ada ini. Hadza muhimun jiddan. Sehingga yang tertanam dalam jiwa kita barakallahu fikum ialah al-islah. Senang memperbaiki orang lain. Ingin orang lain itu baik. Bukan ifsad, merusak. Jangan bangga bisa membongkar aibnya saudara kalian. Jangan bangga bisa membantah keaiban saudara kalian. Jangan bangga sampai pada tingkat bisa menfonis dia sebagai seorang hizbi mubtadi. Jangan bangga. Nah, yang namanya sikap-sikap semacam itu kurang tepat. Bukan sifatnya kaum mukminin. Salafun salih ketika menghadapi ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan sikap yang keras, dengan sikap yang tegas, itu semuanya karena rahmatan lahum, merahmati mereka, kasihan dengan mereka. Bukan tasyafi, bukan untuk melampiaskan amarah, bukan melampiaskan kedongkolan hati. Betul-betul lillahi tabaraka wa ta'ala menjaga agama ini. Barakallahu. Ini penting untuk dijaga dan diperhatikan ya ikhwan fillah azakumullah. Dan perkara-perkara yang lain yang harus dikerjakan untuk menjaga keutuhan kalimat ini. Ifsa'us salam, menyebarkan salam, saling berziarah, lillah wa fillah, barakallahu fikum, saling memberikan hadiah dan yang lain-lainnya, dari upaya-upaya untuk menyatukan kalimat, untuk menjaga persatuan kalimat di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan tinggalkan segala sesuatu yang bisa merusakkan kalimat kaum muslimin. Su'udhan. Ini perangai yang sangat-sangat tercela, barakallahu fikum. Ghibah, namimah, dan segala macamnya. Membongkar kaiban orang di depan halayak ramai. Membongkar kaiban orang, belum juga kamu nasihati, belum juga kamu tegur dia, dan segala macamnya. Al-muhim asya, perkara-perkara yang membuat keretakan-keretakan hubungan, ditinggalkan. Yang memunculkan upaya atau memunculkan adanya perpecahan dan perselisihan, ditinggalkan. Sehingga diharapkan barakallahu fikum kaum muslimin bersatu padu di atas Alkitab, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, satu ukhuwahnya, satu akidahnya, satu keimanannya, satu tauhidnya, satu muamalahnya, satu kalimatnya, luar biasa. Disertai dengan koordinasi yang baik, musyawarah yang baik, luar biasa. At-ta'akhi fillah, luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi ketika ini persatuan terwujud, apapun yang kamu kerjakan jadi indah. Tarbiyah yang kamu upayakan jadi indah. Kokoh, solid, bagus, indah. Dakwah yang kamu jalankan jadi kuat, solid, bagus, indah. Bahkan bangsa dan negara kamu pun juga demikian. Jadi bangsa negara yang kokoh, yang kuat, yang aman, sejahtera, indah. Dari mulai rumah tangganya antum, sakinah mawaddah warahmah. Bangsa negaranya antum kuat, bagus, indah. Dengan persatuan-persatuan tadi. Ketika kaum muslimin barakallahu fikum menyatu seperti ini, fitnah apapun yang datang kepada mereka mudah untuk dihilangkan. Fitnah syahwat, fitnah syubhat mudah ditepis. Gampang. Sangat gampang. Barakallahu fikum. Adanya makar-makar musuh-musuh agama, makar kepada kaum muslimin, makar kepada barakallahu fikum negara-negara kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, mudah dihadapi. Dan yakin musuh-musuh Islam akan merasakan ketakutan yang sangat, kepanikan yang sangat tertanam dalam jiwa mereka, ru'bun, ketakutan kepada kaum muslimin, bukan karena jumlahnya, tapi dikarenakan persatuan mereka di atas sunnah. Mereka semuanya satu akidah, satu keimanan, satu manhaj, satu ibadah, satu ukhuwah, satu akhlak. Itu luar biasa. Walaupun jumlah kamu enggak sebanyak yang ada pada mereka, tapi kesulitan Anda di atas sunnah sudah membuat takut musuh-musuh agama. Itu yang ada di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga muhimun jiddan, sangat-sangat penting ikhwan fillah jazakumullah menyatukan kalimat kita di atas sunnah untuk semua perkara-perkara di atas. Sehingga jangan heran ketika para ulama una barakallahu fikum selalu menasihatkan kepada kaum muslimin, terutama kepada ahlu sunnah salafiyin, selalu menasihatkan supaya at-ta'akhi, ta'aluf, saling bersaudara, saling menyatukan hati, saling bersatu, jangan berpecah belah, jangan berselisih, lakukan asbab persatuan, keutuhan, jamul kalimah, tinggalkan semua asbab perpecahan, perselisihan dan yang lain-lainnya, musyawarah di antara kalian, segala macamnya. Itu semua dikarenakan pentingnya perkara ini. Nah, pentingnya dari mulai skala dua orang rumah tangga sampai bangsa dan negara. Manfaatnya dirasakan individu sampai semua bangsa, semua negara, bahkan semua masyarakat yang ada, semua hamba-hamba Allah di seluruh muka bumi ini. Barakallahu fikum. Maka mari kita satukan langkah, satukan kalimat, satukan misi, visi di atas sunnah, di atas al-haq, terutama di masa-masa sekarang ini, di zaman-zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Musuh-musuh agama begitu menggeliat, merancang berbagai macam makar-makar mereka untuk menguasai kaum muslimin, untuk menghantam kaum muslimin. Barakallahu fikum. Musuh-musuh dari dalam, dari luar, sehingga seyogyanya umat Islam, kaum muslimin, terutama ahlu sunnah wa jamaah salafiyin, menyatukan langkah mereka, barisan mereka, kalimat mereka di atas al-haq, di atas sunnah. Diharapkan mereka semuanya bisa bersatu di atas sunnah dan bisa menghadapi berbagai macam makar-makar yang ada, tantangan-tantangan yang ada, dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan muncul pertolongan dari Allah azza wajal. Akan datang pertolongan dari Allah azza wajal. Allah akan membela kaum muslimin, meluruskan langkah kaum muslimin, akan menolong kaum muslimin dari musuh-musuh mereka, dari makam-makam musuh-musuh mereka, dengan iman mereka, dengan takwa mereka, dengan istiqomahnya mereka, dengan ukhuwah mereka, dengan jam'ul kalimah yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya ikhwan. Sudah jam 8. Sudah jam 8 ya ikhwan. Jangan terlalu malam ya. Nanti yang jauh-jauh pulangnya repot. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dan insyaallah tidak ada yang dipertanyakan, dikarenakan memang tinggal diwujudkan saja, diwujudkan, dilestarikan, budayakan, dijaga tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Ingat, ini pembahasan di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. jangan antum pakai untuk pembahasan sikap Ahlus Sunnah kepada Hizbiyyin, makomnya kurang tepat. Ngoten nggih. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin secara khusus dan muslimin secara umum taufik wal hidayah. Bersatu kalimat mereka di atas al-haq, satu langkah, satu barisan di atas al-haq untuk membela al-haq, untuk membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.